Ya, ya mak tu dah beda duit atau ke pagi mak tang yo. Anu eueuh diurang, tah pagi aya entang. Tapi boleh juga, enggak tahu dalilnya ada yang salah. Boleh juga istilah. Pas di kakina kan anu ieu anu ieu nya. Sudah di Pak Haji. Ayeuna kumaha? Pak Haji, eta aya nu ieu anu napa? Ieu nu berdiri. Aya oge nu ieu na napa? Ieu na kieu. Apa neta mah kencing jeung berak bedana nya maksudnya bisi pahili gitu pahili ada nu kieu ada mau ieu ieu nu mana ieu mana dua duanya eta mah berak modal nya dua nya ieu nu napak nya modal nu ieu hiji eta mah hiji yang rumahna ka dieu nya bisi pahili teh Pak Haji mah gitu dia naon di mengkodo salat mengkodo salat Allah karena kodok masih di sini Pak Haji kemarin. Insya Allah ya tak amalan-amalan Jumat anu iya nana. Amalan-amalan Jumat Bismillah ya Rama Insya Allah ya amalan-amalan Jumat. Innalhamdalillah nama duhu anu salli wa salli wa ala rasulillah wa ala li wa sabi wa ala hama ba'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahyas Qala Allah Ta'ala bi kitabil azim bahwa astagul khailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala ali salatu wassalam alai man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummah falahu ajruhu mi'ati syahidin. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di a'du biha bin nawajid. Alhamdulillah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan ini kita masih lagi dan lagi dipilih oleh beliau untuk senantiasa i'tikaf senantiasa kita muzakarah karena tumpulnya ilmu ya gudangnya ilmu bisa berbagi itu di dalam muzakarah kemudian tak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lupa kepada keluarganya sahabat-sahabat kami dan kepada kita semua khusus yang kumpul di dalam kesempatan ini yaitu mari insyaallah kita telah ini kan yaitu adab-adab kita untuk melaksanakan Jumatnya. Jadi insya Allah, yaitu di dalam sebuah hadis dikatakan. Jadi sebelum kita Jumat, adus terlebih dahulu. Bahkan sebuah hadis dikatakan, Goslu yaumul Jumu'ati wajibatun ala kulli muhtalim. Adus hari Jumat itu hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai hadas besar. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Ghuslu Jum'atu wajibah," karena kebiasaan umat Islam itu, maaf-maaf ya, yang belum nikah ini. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, "Jikalau laki-laki dan perempuan melaksanakan hubungan intim di hari di malam Jumat itu, pahalanya sama dengan membunuh 70 Yahudi." Oh, sunnah. Sunnah itu malam Jumat. Maka datang hadis itu. Jadi bisa disatukan. Maka tadi, kalau kita mengerjakan wajib, sunnah akan terbawa. Tapi kalau sunnah dikerjakan, wajib tidak akan bisa terbawa. Maka wajibatun itu bagi orang yang telah apa namanya punya junub. Punya junub. Maka dari mana mulainya sunnah atau kewajiban Jumat yaitu dari mulai pajar sodik. Pajar sodik itu yaitu pajar sodik itu 10 menit lagi menjelang subuh. Nah, di sana namanya pajar sodik. Pajar sodik. Yang di pajar sodik itu kita sunnah yaitu sholat fajar. Sholat fajar itu 2 rakaat. Sebelum subuh. Sebelum subuh, sholat fajar sebelum adzan subuh. Yang dikatakan rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik nilainya daripada dunia dan isinya adalah sholat sebelum subuh. Qobla itu sebelum. Sama. Qobla dan tajri itu sama deh. Qobla. Apanya? Qobla subuh. Qobla subuh, qobla lagi, beda lagi. Oh, beda lagi. Qobla sama sholat fajar beda ya. Ada yang menyamakan itu antara fajar ya, sama. Jadi ada yang menyamakan. Bagi orang yang tidak ini bisa ada yang menyamakan. Ada yang menyamakan. Yang menyamakan, tapi yang lebih bagus, yang lebih bagus fajar dikerjakan, qobliyah dikerjakan. Itu yang lebih baik. Jadi di dalam sebuah usul fikih dikatakan jam'ud dalil lain afdalu min isqati ahadihima. Mengumpulkan dua dalil lebih baik daripada kita menggugurkan salah satunya. Oh, itu yang lebih baik. Kita kan kalau kita pahala pengen kita punya apa? Punya gaji, pengen besar pengen sedikit. Pengen besar. Kalau mesinnya pengen besar otomatis kerjanya juga harus domba. Halus lemburan nanti punya penghasilan lembur. Tambahan gitu ya. Alhamdulillah biasa dua rakaat mah qobla ba'diyah teh jadi opat tadi iya. Tapi harus bayar qodho dulu. Tapi udah sekarang mah tidak ada. Kemudian seperti kan udah begitu ya, sholatan fajar. Jadi salah kita adus kalau yang telah maka disunatkan ya, yang disunatkan yang dibolehkan kita maaf ini yang sudah punya istri dan kalau yang belum supaya menjadikan ilmu. Sunnah baginda Rasul terutama malam Jumat sama dengan membunuh 70 Yahudi. Yahudi. Kemudian malam Senin sama dengan membunuh 30 Yahudi. Malam Kamis sama dengan membunuh 40 Yahudi. Kamis. Jadi yang bagus malam Jumat, malam Senin, malam Kamis. Tapi malam Selasa bisa dipaksakan. Bisa dipaksakan. Yang tidak boleh sama sekali malam Ahad, malam Sabtu, malam Rabu. Itu wayahna itu. Oh, malam Rabu, malam Rabu, malam Ahad, malam Sabtu. Iya. Kalau yang tiga malam kalau yang tiga malam itu dikerjakan nanti akan mengakibatkan anaknya kurang baik. Oh. Maksudnya akhlaknya nanti gini. Malam Rabu, malam Sabtu, malam Minggu enggak boleh ya. Jadi satu minggu itu 4. Ya. Makanya wajib kata baginda Rasul wajibatun ala kulli mustanim. Kalau yang tidak yang belum punya istri sunah adus Jumat. Jadi sunah adus Jumat dikatakan kalau kita mengerjakan adus Jumat maka kibaratun mastuniba alaihil kabair ila sumatul ukhra akan menjadikan penghapus dosa selagi dosa-dosa besar kita jauhi sampai Jumat yang akan datang. Kumaha Pak Haji ayeuna? Kan upami mandi Jumat itu wajib. Wajib kumaha mun di itu diparalelkeun gitu tah? Maksudna? Maksudna junub jeung Jumat. Ih, akan tadi udah. Kalau junub mah udah, jadi wajib itu bagi yang junub. Adus. Ya mah nunutan dieu. Adus teh. Kalau jadi adus itu kalau wajib itu bagi junub. Orang yang junub. Hadas jadi besar. Kalau orang yang tidak junub mah hukum sunnah. Hadis tadi dikatakan wajibah itu bagi orang yang junub. Kenapa? Karena kebanyakan mengikuti sunnah Rasul sama dengan membunuh 70 Yahudi. Oh, ini wajib. Kalau yang belum ini mah sunnah. Sunnah. Kemudian kesunahan di dalam hari Jumat yaitu kita menipiskan kumis, ngadawung kumis. Khaliful Yahudi wal musyrikina akhfau sawariba wa itfahul hiyah. Kamu ini harus berbeda dengan Yahudi, dengan Nasrani, yaitu didawung kumis, ditipiskan kumis, dan janggut dipanjangkan. Lebih baik dihabiskannya, lebih baik itu. Nah, nanti ditipiskan, aufu. Tipis. Aufu sawarib, taipis, aufu. Tipis. Aufu itu. Tapi kalau dihabiskan, bukan tipis. Ya, itu bukan tipis. Ini mau ditipis. Auf, ahfu, ahfa, ahfau, nipiskan. Nipiskan. Kemudian, ahfau, menipiskan. Kemudian kesunahan, yaitu meninikan, menekan, nenawan. Memotong kuku. Ya, kesunahan itu. Memotong kuku. Jadi memotong kuku, tidak boleh kuku dipanjangkan. Kenapa? Maaf. Karena kalau kita tersinggung, wajar karena manusia. Kalau tidak tersinggung berarti binatang. Seperti begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang berislam tersinggung, oh ini waktu adzan. Tapi kalau kebo dengar adzan bagaimana? Ya gini ya. Makanya maaf, ini mahak kulil hak wala kanaburan. Jadi sunnah malam Jumat, Kamis sore jam 4 sore atau Jumat pagi sebelum Jumat, pokoknya hari Jumat sebelum jam 4 sore itu memotong kuku. Karena apa? Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Fa inna syaitana yaqudu maqala minhu." Sesungguhnya setan duduk ucang angge di kuku yang panjang. Paham ini bukan ini kan, Pak? Ini mah hadis ini, Pak. Nah, di kuku itu aja selama saya lihat. Ini hadis gini. Jadi, "Fa inna syaitana yaqudu maqala minhu." Dan enggak, jangan ini kan biar itu mah kan baik. Paina syaitana yaqudu maqala minhu, sesungguhnya setan duduk ada di ucang angge dina kuku anu panjang. Katana ada di hidung nya, eh? Bisa di hidung. Nya yani lamun aya kuku panjang dina kuku panjang. Hadis eta sok ge Bukhari riwayatna. Kemudian kesunahan, kesunahannya yaitu di antaranya laki-laki mendudut ketiak, bulu ketiak didudut laki. Sunat, jangan peres-peres, minimal 40 kali sehari. 40 hari sekali. Hari Jumat ini. Sebulan sekali lah ya. Ya. Kalau perempuan dilenangkan pakai silet dikurun. Kemudian kesunahan bagi laki-laki, maaf ya, maaf. Sejuta kali maaf, ini hak walau kana muran. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan hak, apalagi kita hamba Allah bahagia. Yaitu mencukur bulu. Kalau buat laki-laki 40 hari sekali sunah si Joninya itu harus dibersihkan, dilenangkan. Kenapa hadirin, di balik sunah ada kejayaan sih. Kalau kita laksanakan sunah, kata ulama dikatakan tazidul bisahwatihim, akan tambah suatu sahwat. Oh. Itu teteh lah mau dikirun teteh. Beda di kucang angge, mulung munjang gak parangge. Kali 40 kali sekali itu. Kalau perempuan. 40, kalau perempuan dicabut. Oh, kasihan. Betul itu. Kenapa dicabut? Supaya tanasuh. Wanita hasratnya 9, laki-laki sahwatnya 1. Jadi kalau laki-laki dikurun akan tambah syahwat, kalau perempuan dicabut akan mengurangi syahwat, nantinya seimbang. Gitu. Maka di balik sunah ada kejayaan. Kemudian di hari Jumat sunah, kata baginda Rasulullah SAW, "Ahabu siyab alaya al-abyad." Sunah pakaian yang putih-putih. Minimal kalau pakaian gak putih, tidak boleh pakaian yang berwarna. Bergamar, berwarna. Tapi kata baginda Rasul, yang paling utama kalau bisa semuanya itu. Bagus. Kalau tidak bisa, minimal atasnya harus putih semua. Jadi kalau dia mau kudu putih siapa? Warna itu. Kudu putih eta. Hadis Rasul teh ya. Kesunahan-kesunahannya. Kemudian kita yang paling utama kalau punya jamis, ahabu siyab alaya al-khamis, yang paling aku cintai di dalam pakaian yaitu gamis. Gamis ya seperti gamis. Jadi Anda. itu mah gamis Pakistan. Maaf, bukan gamis Rasul. Gamis mah. Gamis Rasul mana yang gini? Jubah. Gamis namanya gamis. Kalau jubah yang dibelah. Tadi itu jubah. Jadi Rasul itu pertama gamis, ketua udah jubah. Gamis, kemudian pakai jubah lagi yang saya tadi jubah pakai. Jubah mah dipotong sini, belah. Tuh si bapak apa? Kita salah sekarang. Ayo dikira jubah teh iya harus sampai ke dia. Jubah gamis. Ini gamis. Gamis ya. Jubah yang dibelah itu Rasul pakai gamis dulu, kemudian pakai jubah. Sunah lagi ya. Sunah lagi yaitu pakai rida. Rida ini selendang ini. Kata baginda Rasul, walau bihabl, biarpun kalau kita tidak punya dengan kesunahan, biarpun dengan tambang. Wow. Oh, sunah-sunah aku penting-penting. Walau bihabin, biarpun tambang. Bukan sorban ini. Selendang yang di sini selendang. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, kesunahan di hari Jumat memakai amain, sorban. Jadi sorban ini bukan ditaruh di sini. Ini bukan sorban. Di sini tadi apa? Solenang. Ini rida namanya. Di sini juga rida. Di sini juga rida. Di kesinikan juga rida. Itu namanya rida. Tapi kata baginda Rasul, amain. Amain ini yang diikatkan. Jadi dalam sebuah hadis, setiap putaran ikatan itu nurun yahu yaumal kiamah, akan jadi cahaya di hari kiamah. Setiap ikatan. Maka baginda Rasulullah mengatakan di dalam kitab Syama'il, ta'ammamu fa'inal malaikata ta'ammamat fa'ina syaitona lata ta'am. Ini harus dihafalkan ya, karena kalau tidak diamalkan ini bahaya. Ta'ammamu fa'inal malaikata ta'ammamu fa'ina syaitona lata ta'am. Bersorbanlah kalian, karena sesungguhnya malaikat semuanya memakai sorban. Fa'ina syaitona lata ta'ammamu, yang tidak pakai sorban itu adalah syaitan. Hadis nanti boleh sama ilmunya bisa dibuka. Kitab kecilnya nanti apa, Tan Kihul Kawal. Hadis sorban yang jarang ditemui. Hadis yang ditemui, gitu. Ta'ammamu fa'inal malaikata ta'ammamas paina syaitullah tata amamu. Pakailah sorban kalian. Sesungguhnya malaikat memakai sorban. Yang tidak memakai sorban adalah setan. Maka ini adalah akhlak setan. Pakai dulu sorban. Setan. Alhamdulillah sebetulnya aku udah. Maksudnya udah dikasih suka sih sorban. Jadi yang dinamakan sorban, kata Ibu Mas'ud, yaitu diikatkan begini, kemudian harus ada buntut ke tukang. Buntut dua ya. Buntut, buntutnya satu, mau dua silahkan. Maksudnya buat apa? Buntut, tak iya tak. Buntut nanti disimpan di tengah-tengah walikat. Jadi kalau tidak ada buntut, bukan sorban. Oh, kalau yang ahli zikir itu kan ada tuh yang... Enggak boleh. Jadi nama sorban harus ada buntutan dalam kitab Syama'il. Di dalam kitab Muhammad Rasulullah ada di rumah kitabnya. Ini minimal satu jengkal, maksimal satu hasta. Tidak boleh lebih dari satu hasta. Kemudian, sekarang manfaatnya. Perbedaan di hari Jumat. Orang yang memakai sorban dan yang tidak. Tadi katakan, innallaha. Hadis lain mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal zubu'ati. Sesungguhnya Allah akan mengasihkan ampunan. Malaikat akan memberikan maaf, memintakan maaf bagi orang yang memakai sorban di hari Jumat. Allah Akbar. Kenapa saya pakai sorban? Karena saya orang yang banyak dosa, butuh daripada doa malaikat, membutuhkan rahmat Allah. Setiap hari ya, Pak. Kalau setiap hari ya, ini hadis yang lebih baik Jumat. Yang iya hadis ini yang apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alaihi wa sallam. Jadi hari Jumat itu malaikat semuanya memintakan ampunan. Syah kabeh malaikat memintakan ampunan, kepada orang yang membagi sorban di hari Jumat. Sekarang perbedaannya. Orang yang memakai sorban di hari Jumat dengan yang tidak, pahalanya orang yang memakai sorban di hari Jumat adalah 70 lipat kebaikan. Allah. Orang yang tidak pakai sorban satu. Makanya satu banding 70. 70. Kalau selain dari Jumat, perbedaannya 50 tikal kebaikan. Pakai sorban. Makanya selain daripada Jumat juga memakai. Selain Jumat 50. Kalau Jumat 70. Yang lebih 50 kali Jumat batur sekali. 50 kurang sekali alus kena 50 sekali. Bukan derajatnya, derajat. Jadi 50. Jadi kalau hari biasa perbedaannya 50 derajat. Hari biasa, kalau hari Jumat perbedaan 70 derajat. Kemudian hari Jumat yang ada keistimewaan, ada dua malaikat memintakan. Allah kebaikan atau derajat. Nah, itu pemakai sok, makanya ya kalau udah dengar harus amal. Karena kalau tidak beramal, yang tidak pakai sorban itu siapa? Tapi sorbannya kan, walaupun enggak putih enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ini hitam, itu hitam. Sorban biar pun apa enggak. Tapi syaratnya Ustaz harus diikat itu ya. Kan yang ya, harus diikat. Yang itu. Kemudian ada namanya tolesan sunnah. Tolesan apa? Tolesan. Tolesan ini kayak ambil ini, tolesan ini. Oh iya. Sunnah. Jadi udah begini ditutup lagi begini. Nah, ini. Udah begini. Ini tolesan namanya. Oh, sunnah juga itu. Sunnah ini sunnah. Ini ke sini sunnah. Oh, tadi pakai enggak tahu. Wah. Saya kira tahu gitu. Ini kan begini tolesan ya. Kemudian di sini pakai ridha. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita subah atau zamis tidak boleh melebihi dari mata kaki. Innallaha la yanzuru ila man zaru izaruhu alal khabair. Sesungguhnya Allah tidak akan melirik, tidak akan mengasih rahmat bagi orang siapapun yang memakai pakaian melebihi daripada mata kaki. Bagaimana sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya sah, cuman tidak diterima. Allah. Tunai hukum. Berarti bisa tunai hukum. Sholatnya mah sah, cuman tidak diterima. Sia-sia. Iya, makanya. Tidak boleh. Bagaimana kata sahabat menanya kepada Rasul, ya Rasulullah, pakaian obat muslim? Yaitu ila syak, di sini. Betis, tengah. Di sini. Di sini yang lebih utama. Ya Rasulullah, tapi kata Rasul, boleh pertengahan antara ini dengan ini. Berarti di sini ya. Tengah-tengah. Tengah apa? Itu. Itu yang kesunahan ya. Kesunahan-kesunahan di antaranya. Bahkan ma asfala minal ka'batain fa finar, hadisnya Bukhari. Tidak sama sekali orang memanjangkan pakaiannya melebihi dua mata kaki kecuali orang tersebut ahli neraka. Jadi gue mau punya imam tak? Ya sama, mau imam mau siapa? Anes. Urang ngamum kak imam model gitu. Ulah. Kalau sholatnya jadi nggak tadi terima, ayo orang nak miluan gitu. Berarti mending mundur aja. Bukan mending mundur, berjamaah. Imamnya dengan yang itu yang tidak boleh menginikan ini harus dikasih tahu. Ya dikasih tahu. Harus dikasih tahu kan kita tak baru nabil ma'ruf fatan haun anil munkar. Jadi kita ini kan harus belajar menyalurkan kio secara wokan. Tai di rumah teh bisa ngadoraka amal makomia terus. Bawa kitabnya hadisnya kudu apa? Nanti kitab hadisnya ya dilihatkan di dalam kitab. Ayana beda ama? Oh atuh ayah ama ya Allah bisi obo ke di pangeran. Bahannya kesunahan itu ya. Kemudian memakai harum-haruman wangi-wangian. Ala ingat sesungguhnya di dalam wangi-wangian fitratun fiqh akan menambah kecerdasan di dalam pikiran. Jadi harus pakai itu wangi-wangian. Sunah pakai wangi-wangian parfum, tapi awas parfumnya yang tidak memakai alkohol. Kalau yang memakai alkohol, kalau yang memakai alkohol, mutan najis tidak sah untuk dipakai sholat. Alkohol mutan najis itu tidak sah. Beli iya, ulah samarangan, ti iya, kudu tu tiantapani. Lain tiantapani, di mana-mana juga ada. Bilangnya bibit, parfum non alkohol. Iya banyak. Banyak, jangan nih wah, mau ini mau apa namanya teh? Iklan gitu. Bibit mah mana gitu. Oh, bibit mah tidak. Itu mah oplosan biasa. Jadi anu mawa. Kemudian kesunahannya ya, kesunahan untuk sholat Jumat itu kita apa namanya? Memakai siwak. Itu siwak bukan hanya untuk Jumat. Baginda Rasul mengatakan, laula an asyku ala ummati la amartahu hingga kuli halin biswa. Apabila tidak akan takut menjadi madarat kepada umatku, maka aku akan menyuruh memakai siwak setiap apapun pekerjaan. Jadi siwak itu bukan untuk Jumat juga. Sholat biasa pakai siwak. Dua rakaat pakai siwak lebih bagus dibanding 70 rakaat tidak memakai siwak. Miswak caranya lihat siwak. Siwaknya eueuh gitu. Siwaknya hilang. Jadi miswak subhanallah jangan digini-gini ti dieu. Ya, jadi teh di sini. Kanan. Subhanallah, alhamdulillah, ala ilaha illallah, kemudian di sini Allahu akbar, telah langit. Allah. Jadi Allah akbar ini apa? Di dalam sebuah hadis ini diginikan akan mempermudah nanti keluar ruh kita. Siwak. Kalau kita enggak punya siwak, bisa bikuli hasinin walau asabi dengan yang kasar-kasar. Pakji bukan digini-gini. Geus makan atuh nyewak eta mah. Ieu mah siwak mau salat. Beda itu mah kalau itu mah subhanallah. Iya, alhamdulillah lah Allah pakai itu mah siwak membersihkan muka, mulut itu mah. Jadi kan kita mah sekarang udah sikat gigi kan itu mah. Jadi kan kalau di Saudi itu di Arab tidak dengan sikat gigi, di gitu aja. Terus di gitu itu membersihkan. Salat mah sama dari sini. Subhanallah, alhamdulillah Allah akbar gitu kan. Subhanallah, alhamdulillah. Dari kanan ke kiri. Iya, dari kanan. Dari kanan ke kiri. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. La hawla wala quwata illa billah. Oh, la hawla dilaklakan. Iya, tina laklakan supaya mempermudah keluar ruh. Tina laklakan maju ke depan. Iya, ke depan. Terus bagian bawahnya ya. Sama bagian bawah. Enggak, ini kan gini. Mau ini mau apa? Mau sholat. Kalau ini mah nanti di gini. Ya, bawahnya juga di ini kan sama. Ya, jadi ini kan gitu ya. Bawahnya. Kalau kita menginikan pakai siwak, apalagi selepas udah makan, innallaha yastaghfiruna alal mukhallin ala mukhallili min ummati. Allah akan memintakan ampunan. Allah akan memberi rahmat, malaikat memintakan ampunan kepada orang yang suka bersiwak atau nyehil lah macam bahasa nama. Nyehil selepas kita makan. Sunah itu. Sunah selepas makan. Ini nyehil. Tadi pakai apa? Miswak. Pakai siwak, pakai harum-harum. Kemudian hari Jumat kita ini harus full sunah. Sunah memakai cincin. Harus pakai cincin. Jadi di dalam sebuah hadis tidak akan sini kan umatku kalau tidak memakai cincin. Cincin di tah di dia naon eta kana kelingking sunah rasul. Jari manis sunah sahabat di sebelah kiri. Rasul sini sahabat di sebelah kiri. Cincinnya dari rasul. Plastik dari emas. Katanya genda rasul mengatakan walau bi jadi biarpun dengan besi kawat cik utama. Wah timbul kawat. Emas mah emas. Cuman laki-laki tidak boleh emas. Itu libasu kumpil zanah. Pakaian kita di surga. Jadi kalau laki-laki di dunia memakai emas baik secara cincin apapun apalagi ini kalung kalau emas ditolak tidak boleh haram hukumnya. Laki-laki tidak boleh memakai kalung, tidak boleh memakai anting, tidak boleh memakai gelang. Kecuali si bapak makan itu mah non ada khasiat. Khasiatnya maksudnya kan menghilangkan penyakit itu kan enggak apa. Ini mah gelang. Soe bahar di dia. Emas eta. Bahar ning itu magnet. Yang kayak tasbih itu. Oh, kada kayak tasbih. Koka-koka. Awas itu koka yang di sini diikatkan. Itu dikatakan asra alamatus syah. Bahar teh bahar. Iya, itu alamatus syah. Tandanya kiamat. Kalau pakai bahar boleh. Hah? Akar-akaran gitu? Boleh. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Asal tuh sah. Itu si bapak TBT kumah malah bung wainya. Saya juga suka pakai. Enggak boleh. Dulu. Tandanya. Dulu mah biarin. Tandanya orang yang telah menandai dekatnya hari kiamat. Laki-laki pakai anting. Laki-laki pakai bahar. Laki-laki pakai kalung. Itu adalah tasyabuh bin nisya. Wa tasyabuh bin nisya haramun. Meniru-niru wanita itu haram. Enggak boleh ya. pakai cincin. Pakai cincin. Cincin. Kemudian cincinnya ulah dinemas. Cincinnya ulah dinemas. Itu kesunatan-kesunatan ya. Pakai batu mah enggak apa-apa ya, Pak Haji? Apanya? Pakai batu. Iya, enggak apa-apa. Ya, Pak Haji enggak apa. Enggak apa-apa. Pak Haji juga pakai soalnya. Iya, harus pakai. Hah? Mana? Oh, tadi pakai. Tadi pakai. Bagus, Pak Haji. Pakai atau sunah, kudu ayah yang diaku umat Rasulullah pakai ini sunah kumaha. Lo pakai ini sunah katingakeun ngaku-ngaku sunah kan. Ada mangane cincin baru kabuk-kabukayeun apa Haji? Oh gitu. Cincin. Mohon. Cincin. Kemudian kesunahan kita sholat Jumat itu ya. Tadi udah kalau celah itu ada kesunahan untuk khusus untuk hari Jumat. Salah. Itu akan mewarisi apa namanya? Lamun awas teh terangnya mata. Muharabun. Tapi yang lebih utama sunah itu salah kalau kita mau tidur. Mau tidur itu celah. Mau tidur itu pakai celah. Sunah wah jangan dipakai deui celah supaya loba ke supaya ini surah Rasul. Iya mata terang. Dengan celah. Kemudian sunah kita ya, sunah kita kalau mau Jumat tidak boleh memakan yang bau-bau. Nah, itu. Enggak boleh itu. Sebelum Jumat. Sebelum Jumat kita kan makannya jengkol, wete, bawang, terasi, kada eta bau-bau. Nah, kalau mau sholat Jumat itu. Kalau mau sholat Jumat. Kemudian sunahnya sholat Jumat kita datang di waktu pertama. Jam 7. Waktu pertama man roha fi waqtil ula faka'annama qawrabal badanah. Barang siapakah yang datang di waktu pertama jam 7 sama dengan kurban unta. Wa man roha fi waqti sandia faka'annama qawrabal baqarah. Barang siapakah yang datang di waktu kedua jam 8 sama dengan kurban sapi. Jam 8 kan. Wa man roha fi yaumis salis faka'annama qawraba. Kurbanku. Kibsun. Jadi kalau orang yang datang di ketiga sama dengan kurban domba kibas. Jam 9. Jam 9. Wa man roha fi yaumir rabi. Barang siapakah yang datang di waktu yang keempat jam 10. Pakaan nama qawraba daika. Sesungguhnya orang tersebut sama dengan berkurban ayam, ayam jantan. Waman roha piyamil khomis. Barang siapakah yang datang di jam kelima, yaitu jam 11. Pakaan nama qawraba baito. Ayam tersebut sama dengan berkurban telur. Berarti kalau lebih dari jam 11, tidak ada. Apalagi kalau imam udah masuk ke masjid, maka ditutuplah buku absenan. Jadi malaikat itu malaikat di hari Jumat dari jam 7 pagi berada berdiri di depan pintu menuliskan si A si B yang masuk ya, di absen. Saya jam 11 itu nomor 1, Pak. Ya, oh, tak ada ke jam 11 nomor 1. Ya, tak ulang ge mah. Jam 7, Pak. Jam 7 Pak nomor 1. Kemudian kalau bukan imam udah masuk paling dulu jam 11 iya, makanya ayo nama ulah paling dulu nanti paling dulu jam 7 minimal seusia sekali kita harus kerjakan. Saya udah dulu alhamdulillah bukan ini dulu waktu jadi santri tapi kumaha kekayaan kieu tah kekayaan kieu terus niatkeun kekayaan kieu kan niat kita teh pan ulah ieu kan dek niat ke jam 7 dek niat deuk niat jumaah langsung niat jumaah talim heula nanaonna bisa dan niat jumaah teh maca yeukeun maca Quran nanaon ge bisa ngan ulah loba kaluar jadi lamun nyileungleum model doa hayam nyileungleum loba cilincing cat mah jadi megar-megar kalau jadi kacing calang bisa ya. Jadi kalau imam udah masuk khatib udah masuk ditutup buku absenan maka malaikat ada di belakang mimbar mendengarkan khotib khutbah. Kekali khutbah Jumat mulah ngaco ke mana karepnya. Ditulis ke malaikat beda dengan ceramah. beda dengan ceramah ya. Kemudian kalau ada Jumat, kata sebuah hadis dikatakan kalau mungkin kita duduk di shof pertama. Dan jangan sekali-kali kamu memutuskan rahmat Allah. Apa memutuskan rahmat Allah itu? Memutuskan rahmat Allah itu ialah kita membuat shaf tatkala shaf yang depan belum penuh. Itu memutuskan rahmat Allah. Ayo penuhi dulu shaf yang pertama. Penuh shaf kedua, shaf yang kedua. Penuh yang kedua baru ketiga. Anu harus can penuh orang geus nyesap. Nah, itu memutuskan rahmat Allah. Kemudian di dalam Jumat kita isgo ya. Jadi tidak boleh lago. Isgo itu apa nama? Kita ini mendengarkan. Tidak boleh. Lago namanya lago dalam waroki dikatakan. Pamal lago fala jumatalah. Ruwiya an wa tarat an uqala qala Rasulullah sallam, idaku tali sahibika yaumul jumatin ansit wal imamu yakhthubu bakun lagaut. Kalau kita bicara atau apapun dengan teman kita itu lago. Orang yang lagak sama dengan tidak mengerjakan Jumat. Lagu di sini ada atau lagu di sini ada kita ini kuku lagu juga. Ini kuku. Ada apa? Sorban tung tung tung tung sorban digini-gini lagu juga. Tung tung sajadah digini-gini lagu juga. Ada HP gini-gini lagu juga. Apalagi HP itu lagu. Lagu itu banyak. Itu kota impak. Kotak impak, maka kotak impak itu sebagusnya sebelum khotib. Kotak impak itu. Oh iya mah rata-rata ketika ternyata si DKM harus tahu, harus dikasih tahu. Kita dekat dengan DKM kasih tahu pada DKM-nya. Jadi si kotak koropak amal itu atau yang paling efektif yang lebih bagus kotak amal yang dulu. Ya disimpan di depan atau diputar-putar. Di teman di dekat pintu kan suka dicicing duduk gitu ya. Kan gitu. Mau optimal mah jadi tidak mengganggu sholat. Saya mah dua-duanya dipakai tuh, Pak. Bagus. Jadi asal jangan ini lagu ya. Kalau lagu itu pamak lagu pala Jumat. Saya yang suka jalan pertamanya. Kemudian kalau lagu itu gini. Di sini dikatakan lagu satu syarat Jumat harus 40 orang mendengarkan. Biarpun misalkan 100-100 tapi kurang dari 40 Jumat yang mendengarkan tidak sah Jumatannya. Tidak sah Jumatannya. Yang 40 ini harus asli orang tempatan. Tidak boleh pendatang. Tidak boleh tamu. Orang tamu, orang pendatang mungkin di sini 3 hari wajib kita Jumat di sini, cuman tidak menjadi adat Jumat. Apa adat Jumat itu? Bela Jumat. Cuman kita sah Jumat di sini. Maka harus 40. Orang tempatan. Mendengarkan semuanya. Kalau tidak sah Jumatnya. Kemudian Jumat itu harus di tengah-tengah kampung. Tidak boleh satu kampung Jumat dua. Wala tu qarinuha wala tu sabiquha Jumatul Ukhra. Tidak boleh. Berbarengan tidak boleh saling duluan Jumat dengan Jumat yang lain. Gitu. Makanya pihetatil balad harus di tengah-tengah. Susah kan sekarang Jumat ya? Susah makanya. Bukan dua deui sakamu kadang-kadang genep. Makanya kita untuk solusinya kita sholat duhur lagi itu untuk menjaga itu. Lamun cek peniis lah, pedingin peniis. Jadi takut Jumat tidak jadi, ada kita salat duhur. Karena kan betul. Karena kan di sekarang saya ini aja dilihat dengan sekarang kalau ini kan wah Jumat wis kacau kabeh. Wis kacau kabeh. Imamna, imam Jumat itu sebetulnya imam Jumat harus puluh sunah. Yang imam itu harus puluh sunah. Harus amaim, harus ini, harus ini. Lamun imam geus make safari poke nauzubillah. Imam geus pake jas nauzubillah. Itu Jumat mah beda dengan sholat biasa. Sholat biasa ge usahakan harus puluh sunah. Ya minimal Jumat mah harus imam puluh sunah. Itu dia dikatakan di dalam itu di dalam samain. Makanya harus khusyuk ya. Sama. Karena dia memikul apa kan kalau sholat Jumat banyak. Kemudian ya. Tadi katakan kita ini harus mendengarkan apa yang dibacakan oleh khatib. Tidak boleh kita nunut. Wah, tidak boleh ngantuk. Alhamdulillah saya enggak pernah. Tidak boleh kita tidur. Itu tidur juga sama lagu. Kemudian kalau tidur begini, maaf ya kalau Jumat begini ada yang gini. Itu batal wudunya. Karena apa? Ininya terbuka. Atau ada yang gini. Atau ada yang bersandar, batal wudunya. Kebanyakan orang selepas Jumat mendengarkan khatib, tidak ada yang wudu lagi. Sholatnya berarti batal. Yang enggak membatalkan tuh gimana, Ustaz? Yang tidak batal tidurnya begini. Lihat. Sila. Gini. Umakkinin maq'adahu minal ard. Jadi tidak goyang, duduk dengan keadaan naon teh lamun cek sunah mah nancep. Teguda gedog ieu. Nah, biarpun kita tidurnya dan sebagainya, misal mimpi lagi. Mimpi lagi gitu. Wah, mimpi indah lagi. Mimpi indah. Ya tuh Pak udah 20 hari tidak ketemu dengan istri. Mimpi indah lagi. Mimpi indah lagi. Wah, eta ngimpi ketemu dengan istri enggak berubah eta istri ngimpi. Ai pas cengkat enggak lagi komat. Tidak batal wudunya. Karena dia enggak berubah. Karena kita tidur apa tidak berubah. Kalau begini awas. Nah, begini sih batal. Oh, wow. Ulang wudunya tidur. Harus diulang wudunya. Tidur. Harus diulang. Makanya begini Rasul mengatakan, "Yutilu sholata wa yaksuru sunnatu bal jumu'ah." Panjangkan sholat, pendekkan khutbah. Itu Rasul. Metode Rasul. Kenapa? Supaya orang tidak tidur. Yutilu sholat wa yaksuru khutbul jumu'ah. Panjangkan sholat, pendekkan khutbah. Kalau kita bedanya sedikit. Panjang khutbah, pendek sholat. Khutbahnya setengah jam atau sejam, sholatnya kulhu dan kuliah. Ribu. Kesunatannya membaca surat Qaf. Wal Qur'anil Majid, bal ajibu dan sebagainya. Surahnya Qaf. Surat kok paling tidak sabihis, paling tidak wasyamsi waduha dengan walaili idha yaksa, paling tidak ini, paling tidak kalau sabihis dengan apa Pak? Ya? Kalau sabihis dengan apa yang keduanya? Habis dengan hal ataka hadisul gosia. Kalau walaili dengan wasyamsi, kalau wasamai watorik dengan sabihis. Ya, wasamai dengan sabihis. Itu kan kesunahan Jumat itu harus agak panjang sholatnya. Harus agak panjang. Kalau waduha dengan alam nasro. Apalagi. Cuman itu mah harus setamlar dengan khutbah. Mata yasin. Khutbah mana tadi khutbah. Khutbah mah tadi bahasa Arabna wukul khutbah. Hari itu namanya ceramah tadi kade itu. Harus tahu. Memang harus bahasa Arab ya? Ya, harus bahasa Arab. Wa nam wabil arabiyati wa antakuna bil arabiyah, khutbah hukumnya wajib dengan bahasa Arab. Wajib. Berarti yang pertama sebelum duduk teh itu disebutnya ceramah. Oh itu kan bukan tadi kan saya ceramah dulu nenek-nenek ceramah. Ya. Udah begitu nih tadi baca lagi. Alhamdulillahilladzi anzala itu khutbah. Itu bukan. Khutbah. Jadi itu sunnah nama Arabina doang. Etama jadi anu mimik tiba, eta anu pake sunnah. Etama iya non ceramah, diniatan ceramah. Karena apa? Metode kan waktu itu kan berkumpul orang-orang. Jadi manfaatkan, memuntung, bet untuk ceramah. Kan kalau pengajian bawa apa susah. Jadi udah anu kaduanya. Ya, udah anu tadi kan. Ya, kadua setelah duduk kan? Bukan setelah duduk. Tadi kan, buka dimah awal, tulis ceramah. Udah begitu nanti, alhamdulillah lagi bahasa Arab, tak itu baru buka. Kalau yang kedua mah kan langsung doa. Langsung doa. Nah, kemudian ya, udah begitu tadi teh udah nyampe di mana? Jangan nuntutan. Oh, enggak boleh nonton, enggak boleh ngantuk ya. Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Jadi harus diusahakan tidur. Harus panjang salat pendek. Kalau kita tadi balik mendekat salat di lokal waktu itu. Gitu. Kemudian sesudah Jumat tidak boleh kaki dirubahkan. Dirubah. Begini ya. Yang tadi ini. Enggak boleh dirubahkan. Yaitu sunat kita membaca musabaah 77 musabaah Fatihah 7 palat 7 anas 7. Di dalam sebuah istri katakan kalau dikerjakan itu niscaya Allah akan memaafkan dosa yang telah terlewati dan dosa yang masih tasawuf akhir ya? Ya masih dalam keadaan tasawuf akhir belum diinikan ya. Kemudian kalau dikerjakan 7-7 demikian Allah akan menjaga malapetaka kepada diri kita, kepada agama kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Dijaga oleh Allah. Makanya biarpun imam tidak, kita harus saja kita sendiri enggak apa-apa. Musabaah ya. Musabaah itu harus. Kemudian di dalam sebuah hadis dikatakan juga orang yang membacakan Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud agnini bihalalika an haramika wa bitu'atika an ma'asyiatika wa bifadlika amman siwak. Itu empat kali siwak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan di dalam rezeki dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasih rezeki min haisu la yahtasib. Belum berubah juga itunya. Ya siapa ini? Kalau itu mah, kalau itu bisa, bisa. Yang tidak boleh berubah mah itu 77. Kalau itu bisa, bisa berubah. Ya. Kalau tidak tidak kuat, bisa berubah sambil duduk. Itu Allahumma ya ghaniyu bisa. Selepas Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu ya mudiya wadud agnini bihalalika an haramika wa bi tu'atika an masyati wa lika amang siwak. Kemudian kita membaca dua bait yang akhir tadi bacakan. Ilahi laslil firdaus yahla wala aqwa ala nari bahimi itu banyak lima kali. Dikatakan di dalam sebuah hadis jikalau orang membacakan itu lima kali maka niscaya dia akan meninggal atau akan mati dengan keadaan Islam dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min guiri sakin tidak akan mamang lagi. Tidak akan mamang lagi ya. Tidak akan mamang lagi. Kemudian selepas kita begitu, assalamualaikum sudah lepas beres ya. Kemudian kalau dilihat ini Jumatnya wah acak-acakan, kita sholat ditambah dhuhr. Dengan sholat dhuhr itu. Dhuhr aja langsung. Kalau bisa berjamaah, kalau tidak bisa sendiri. Minimal kita sendiri. Kemudian selepas kita mengerjakan Jumat, kalau kita lagi di rumah tidak boleh kemana kemarin tapi sunah kita datang ke rumah dulu. Kerjaan apa ilmu nama tadi sok sering itu terengilu. Karena anak karena apa? Barukah daripada Jumat lain. Jadi supaya kita misalkan ti dieu yeuh ah udah ka mana heula weh nya bulah eta teh. Jadi langsung selepas Jumat teh langsung ke rumah dulu bawa berkah kepada keluarga di rumah. Eta ka sunah sunah. Kemudian kalau masuk ke rumah, awas, masuk ke rumahnya, ini sunah di hari Jumat, bahkan ini sunat bukan Jumat doang. Mau masuk ke rumah, kita assalamualaikum. Mau ada orang? Tidak kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullah. Kalau tidak ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wala ibadillahis kalau di rumah tidak ada orang. Kalau ada orang assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita baca selawat terhadap Nabi. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin minimal satu kali. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Kemudian kita baca lagi surat Al-Ikhlas satu kali. Surat Al-Ikhlas satu kali dulu kita baca. Robbi angzilni munzalam mubarokan wa anta khairul manzilin. Dikatakan dalam sebuah hadis ada sahabat yang sangat amat sulit di dalam maishahnya. Susah untuk makan pun, Beliau meminta wejangan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, aku dalam keadaan sulit, ya Rasulullah. Aku dalam keadaan bimbang, ya Rasulullah. Aku tidak bisa menafkahi anak dan keluargaku, ya Rasulullah. Maka baginda Rasul, kalau kamu masuk ke rumah, baca salam kalau ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tidak orang, assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Kemudian kamu baca sholawat kepadaku, kemudian baca al-ikhlas minimal satu kali, ya. Kemudian kamu membaca masuk rumah, Rabbi ansilni musallam mubarakah wa anta khairum muzilin. Satu kali sahabat terus didawamkan, dan tidak lama kelamaan dia dikasih kemudahan keras di dalam rezekinya. Amin. Itu tak sekali. Osok apa jika taranya? Tara. Allah. Osok ini mah Fatihah kulhum. Ngan eta Robi eta mah tara. Oh. Lain Fatihah kulhum. Salawat, salawat kulhu, salawat. Salam mungkul. Salam mungkulnya. Salam, salawat kulhu. Pak eta teh, Pak. Masuk ke rumah nih. Masuk ke rumah. Artinya tak eta adalah adab-adaban adab-adaban Jumat pada hari Jumat. Ya. Dinalin Jumat lagi ya, masuk ke rumah, masuk pertanyaan boleh. Kalau tadi yang bab, nah, bab termasuk aurat ini gimana Ustaz? Kalau kita pakai celana jeans itu termasuk menutup aurat bukan sih? Apa? Kalau pakai celana panjang, pakai baju koko itu termasuk menutup aurat atau enggak? Celana panjang biasa. Celana-celana biasa terus baju koko. Oh, bisa menutup aurat laki-laki mah. Termasuk menutup. Asal aurat. Jangan ini aja. Iya, jangan ini aja. Jangan nutup mata kaki. Jangan nutup mata kaki. Jadi kalau laki-laki mah nutup aurat mau dengan samping, mau dengan jubah, mau dengan celana bisa. Bisa. Cuman pakai celana aja ya. Pakai baju koko itu tidak sopan. Nah, kalau mandi itu enggak pakai basahan gimana? Kalau mandi itu harus pakai basahan. Oh. Sunahnya pakai basahan. Kalau tidak pakai basahan itu walaupun akan menghilangkan cahaya di dalam muka kita. Walaupun di cair pribadi gitu. Iya, walaupun cair pribadi, walaupun di air yang tertutup. Yang tertutup. Tetap itu. Basahan harus pakai basahan. Sunah itu basahan teh. Udeuk calana, udeuk samping, udeuk naon-naon basahan. Kasunan itu untuk jadi di mana-mana eta teh kudu eta make basahan. Apalagi di luar. Harus memakai basah. Kalau mandi bah pakai basah. Kemudian kalau masuk ke ini diusahakan tidak boleh membuka tutup kepala. Gitu. Harus tutup kepala. Harus. Jadi kalau mau pakai kopiah silahkan, namun untuk kupake ucapu tangan kunaon. Saking pentingnya eta ulah masuk ka eta. Gitu. Jadi kalau perempuan, nah itu yang aurat itu perempuan. Jadi perempuan tidak boleh memakai celana yang kelihatan nyagaknya. Haram hukumnya. Anu merketeng-teng. Bukan merketeng-teng, anu gomrangnya katingali nyagaknya, haram bikin perempuan. Gomrang oge. Jadi perempuan mah boleh pakai celana. Di dalam sebuah hadis, ketika sahabat ada istri yang jatuh, langsung kan jangan begini. Pakai celana ya Rasulullah, kata sahabat itu. Kata baginda Rasul, semoga Allah memberi rahmat kepada wanita yang memakai celana. Jadi pakai celana, cuman celananya tidak kelihatan seperti gini kan, pakai celana. Celana kelihatan sama itawe mak itu. Tidak boleh, apalagi kalau pakai yang nyetak-nyetak. Kalau pakai legging, ancarang. Pakai legging, pakai yang nyetak-nyetak atau pakai yang ngalangkang-ngalangkang, itu namanya ariyah. Wanita itu ariyah, telanjang itu. Oh, jadi isinya telanjang bulat. Syariat. Lima, telanjang bulat tidak memakai busana sama sekali. Dua, telanjang bulat pakai ini yang ketat. Sareatna di calana hakekan di calana. Jigah leupeun. Nyetak kitu imbah leupeun ka tinggal ibu kota na pusakna wah. Ngadakom dah dicak di eta teh ngaranna haram hukumna. Ditaranjang kene. Ini nama gomrang, ngan transparan. Kelihatan dalamnya. kelihatan segitiga pengamannya itu haram juga itu. Buat perempuan, kau laki-laki mah pakai celana gak apa. Ciri kiamah itu. Dalam sebuah al-ariyatun talbukul khaktu di dalam sebuah. Jadi kalau udah pakai pakaian yang menyetak-nyetak, kemudian perempuan ininya kayak onta, kayak puluk onta di dia diikat. Akhirnya gak sebuah sim. Tereh kiamah. Kan di dia buketin, di dia kebak. Tak kira. Dikirkan di dia maketium, maketium. Kan di dia nanti kira gini. Oh iya benar, akhirnya gitu. Akhirnya harus musim gitu ya kan. Cari kiamah. Lagi mode sekarang. Cari kiamah ya. Benar. Kabuh, kabuh khotin. Apalagi di rambut disambung. Rambut cakia ponok tapi jadi panjang. Kuku ada urutannya enggak? Ada. Urutan kuku ya. Urutan kuku. Jadi urutan kuku, kalau yang ini. Dari sini ke sini. Kiri dulu. Nah, kiri dulu. Oh, kiri dari dulu. Dari telunjuk. Dari tiri ke sini. Kiri dulu eta mah. Kesunahan. Kesunahan kirinya. Kalau ini dari sini. Nah. Kemudian ini. Gitu. Oh, jadi ada di sini. Ya. Keterangan dina Bughyatul Murtasyidin. Kalau kaki, kaki. Ah, kita kalau kaki mah dari sini. Tret, kakinya lepas. Kaki malangnya tret dari dari sini ya. Nah, dari sini, dari sini ke sini, ke sini akhir ini. Kemudian bab ini apa, sunah rasul ya, kalau namanya dicukur, dicukur sunah rasul itu adalah sunah rasul terbagi dua. Pertama di lening, di botak. Di lening semuanya di botak. Jadi dia ratakan, nah seperti gini, awit lahu kulahu watar kahu kulahu. Kalau kita mau di lening. Kalau kita mau didiamkan, didiamkan. Begina Rasul, kalau dipanjang ilasah matil udunain sampai titik ini, di sini. Bahu. Sampai bahu di sini. Kalau panjang, yang tidak boleh qadzi polka. Polka itu dikasepkan, dicepakkan, gak dicepak. Pokoknya di ini separoh, didiamin separoh, itu enggak boleh. Di model umat Islam enggak boleh begitu. Eh model tentara. Di umat. Ya, model gitu. Enggak boleh. Di dia tadi blut botak ai dia nyongcok aya tambah gitu teu meunang. Atawa dielis. Dielisken, dikasepkeun, dielisken ya. Di dia diponokeun, diponokeun, ieu dia ke. Jadi sunah Rasul, kalau boleh neng, leneng. Kalau mau panjang, panjang. Tidak ada direka-reka. Kalau kalau panjang, sunah rambut dibelah. Oh nah. Jadi dikeket itu sunahnya, dikeket itu sunah acannya, oh aduh nanaun makin dibotakan acannya sama tuh mau ganjaran. Jadi ada doanya untuk ini kan ini doanya kalau sunah begini aja, kalau sunah ya Allah semoga menghilangkan semua kejelekan, menghilangkan semua dosa sabing bilangan rambutku yang dihilangkan, mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan sabing bilangan rambut itu kan. Semoga Allah menghilangkan kejelekan. Entar nyaku sunah namanya kayak aya doana. Sekarang ah. Pakai peci juga ada doanya kok enggak sih? Apa? Pakai peci ada doanya enggak? Ada sunah itu. Saya mau kembali lagi ke yang ini, Pak Haji. Supaya saya bisa ngatur ininya, ngatur jadwal. Yang paling bagus kembali lagi saya ke masalah kodo ya. Yang bagusnya misalnya sekarang kita dari mulai zuhur ya Pak Panji. Berarti kan kita masuk apa namanya attahiyat masjid. Iya. Ya, bagusnya itu ditarik kemana itu? Kodo. Dua rakaat kodonya. Itu ditariknya kemana? Maksudnya, diwajibkannya kemana itu? Atau sholat subuh, woy. Dua ke subuh. Iya, bisa subuh kan dua rakaat. Jadi kodoh subuh dilaksanakan, tahiyatul masjid benar, kena. Nah sekarang ininya, tadi kan bukan kobra, ini Pak Haji, tahiyatul masjid. Tahiyatulnya diganti. Iya. Ke subuh. Iya, boleh. Sekarang kobra, kobranya? Kobranya mau yang dua, mau yang empat. Biasanya. Kalau yang empat kan ada dua. Kalau yang empat bisa duhur, bisa asar. Dua Pak Haji, di saya mah pelat cepat. Ya dua mah udah cepat, subuh. Udah mah udah subuh. Kodoh berarti subuh. Dua-duanya subuh. Iya. Nah, subuh. Bagus. Sekarang berarti ke asar. Asar adanya empat. asar sih sama. Ya dua jadi, subuh lagi. Hajat masjid sama. Pokoknya masuk subuh lagi. Yang dua mah masuk subuh. Subuh. Ini subuh. Nanti sekarang, nanti kalau mau yang empat kita ya, selepas yang lain gitu. Maghrib berarti adanya. Ba'diyah. Ya. Sama. Iya. Ba'danya. Jadi nah kalau ba'danya bisa. Nah, ba'danya bisa empat ya kalau ba'danya. Kalau witir diganti dengan? Ah, kalau witir mah witir. Oh, witir tetap. Ya, enggak bisa witir makan salat ini. Salat apa? Salat jangka. Yang sangat jadi di akhir itu mah salat akhir. Kalau tahajudnya kan 8, Pak Ji. Ya. Berarti bisa 4-4. Dimasukkan ke yang bagus ke mana itu? Iya, tuh bisa dimasukkan sama nama aja. Zuhur, kebiasaan Pak Haji. Hah? Kebiasaan Pak Haji enggak pakai. Ya, nama-nama. Pak Haji udah enggak kodok. Alhamdulillah saya. Kalau saya begini ya, maaf ini tapi udah karena ditanya ya. Karena ditanya kalau enggak ditanya alhamdulillah kalau saya sebelum balik udah masuk pondok. Allah. Jadi alhamdulillah. Tuh kan. Terbebas. Apa namanya? Jadi kalau terjaga, belum pernah tinggalkan sholat, no. Belum pernah tinggalkan puasa. Jadi Pak Haji mah sunat. Jadi belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Kecuali mungkin kalau tidak sadar itu ya sakit, tapi kalau sakit juga dia suka sholat. Ini kebiasaan. Biasa kalau sakit juga biasa sholat gitu. Cuman mungkin kalau sakit itu nggak sempurna seperti biasa. Jadi alhamdulillah. Jadi begitu usia balik itu udah ada di pondok. Jadi pondok 15 aja mulainya ya. Hah? Mulainya ya, itu dari 15. Jadi kalau enggak salah itu mulai masuk pondok ketika usia SD, tamat SD. Tamat SD. Fajimah tamat SD. Jadi 12 tahun itu kalau enggak 11 tahun masuk 12 tahun itu udah di pondok. Ya, sebelum dewasa berarti sebelum dewasa. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jadi apa namanya? Karena maaf ya, bukan karena tadi ditanya. Kalau nggak ditanya nggak dibilang. Kalau, jadi itu kan untuk ini Pak, untuk apa pengalaman, untuk wawasan. Jadi gini aja, lamun dua karena subuh, lamun opat mah ya. Kamu opat ya gitu, sama. Jadi gitu. Kan tahajud kita akan dekodoma kapan saja, gitu. Kan bisa 4-4 ya. Jadi karena bayar hutang mah iraha bae. Bisa kan Pak Haji, biasanya kan kalau saya sih ngertiannya 2-2-2-2 ya. 8 ya. Bisa dibikin langsung 4-4 ya, bisa tuh. Boleh 4-4. Oh, cuman witir yang gak bisa ya. Yang ya, harus witir. Iya witir mah witir. Witir itu kan akhiru min sholatikum al-witra. Aing ngaran mayar hutang mah ayeuna mereka Pak Haji ya. Kajin jam 12 peuting. Witir mah witir gak bisa diganti kodok. Pak Haji teh deuk ameknya. Kulantara udah deuk mayar hutang jadi moal amek Pak Haji teh. Deuk mayar hutang mah iraha wae. Sok ayeuna jam 12 peuting. Logika sama gitu. Manusia, apalagi sama Allah. Tah kita apalagi si Allah. Allah mah la takhuduhu sinatu wala naum. Urang ketibra sare turun teh. Tidur tak pernah ngantuk. Allah. Maka Nabi Musa bertanya, apakah Gusti cina ngajaga dunia ia dengan cerita apakah pernah tidur? Maka hei Musa cina berdiri cepengan gelas. Maka di cepengan berdiri ngalanya sakedeung eta gelas amuradul tuh Musa. Seandainya kami cina tidur sekejap saja, maka dunia ia akan hancur seperti gelas itu. Kata kudus cina tuh warna. Kalau sholat tarawih gimana sen? Apa namanya? Sholat tarawih kan termasuk sholat sunat. Nah itu kita kudu. Boleh mau kodok subuh mau apa kan? Boleh bapak. Tergantung kita di ini. Iya berarti nggak ada tarawih ya? Ada tarawih. Di tarawih bukan. Tarawih bukan. Gak jarang tarawih. Maksudnya kita ngerjainnya kodok aja ya. Iya. Bukan tarawih. Bisa kita berjamaah kesana bisa. Jangan salah kak, jangan salah. Apa lainnya di opat-opat? Eno komo. Teki dua-dua. Bisa. Jadi kalau dua-dua kita kan sholat subuh. Dua-dua terus aja kodok subuh. Jadi kodok itu tarawih kita punya subuh kan lebih bagus kan lebih jadi terepuna karena subuh terusnya. Ah gitu. Pagi hariana witirna. Enggak makmumna ya witir. Witir mah witir. Witir mah witir. Nah, nah enggak bisa diganti. Pertanyaan saya, Pak. Ini kan kalau kita sholat tarawih udah witir. Nah, kalau tahajudnya boleh. Witir deui. Enggak. Enggak usah. Enggak usah. Oh, jadi begini, kalau itu hadis dua-duanya sahih. Iya, iya, iya. Kalau kita melaksanakan witir selepas isya, iya. Nanti qiyamul lail enggak usah witir lagi. Oh, jadi kalau kita itu sunah, dua-duanya sunah. Kalau kita selepas itu tidak witir, ya, nanti akhirnya kita tambah witir. Oh, berarti kita kalau habis tarawih witir? Iya. Habis tahajud enggak usah witir. Enggak usah witir lah, oh, iya. Udah. Kayak witir mah sekali, Pak. Sekali witir mah. La witroni pilail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Malam. Hmm. Jangan salah. Ada yang bilang boleh kerjakan. Nah, itu makanya saya tanya. Boleh kerjakan ini. Apa? Witir dua lagi. Oh, enggak boleh. Ada yang La hadis saya, Pak. La witroni pilail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Witir kan penutup artinya. Jadi kalau mau, jadi yang dua ini begini mungkin, Pak. Iya. Yang dua begini, boleh dikerjakan selepas Isya, boleh dikerjakan nanti akhir. Kalau dikerjakan selepas Isya, qiyamul lail enggak usah witir lagi. Kalau tidak dikerjakan selepas Isya, nanti qiyamul lail pakai witir gitu. Itu kebanyakan mah yang di bulan puasa itu, Pak Haji. Iya. Jadi kan kalau habis tarawih kan witir. Heeh. Mm-hmm. Nah, ya, ini kebanyakan. Jadi katanya enggak apa-apa witir lagi. Oh, bukan enggak tahu witir lagi, enggak bisa. Nah, itu mah hukumnya enggak tahu. Ya, sama Bapak ada nyanak hadis ya pendapat. Dia bermunya pendapat itu. Oh, itu masalah, bukan. Nah, itu masalah. Bukan, itu mah enggak ada hadis, enggak ada keterangan. Ada keterangan. Enggak ada keterangan. Paling kekil, Pak, ada yang kata-kata, bagaimana kalau selepas witir kita mengerjakan sholat lagi? Bisa. Asa terselang. Gini kan? Kata Rasul izalu akhiro sholat aku mal witro. Jadikanlah akhir sholat kalian itu witir. Selepas Isya langsung kita witir. Nanti kan kita mau bangun malam, mau sholat lagi. Sedangkan ini udah ditutup dengan witir. Itu bisa, enggak apa-apa karena bisa ada terselang. Terselang gitu. Selangnya itu tidur itu. Iya, terselang. Makanya disebutkan kalau mau tahajud tidur dulu ya. Iya, itu disela. Lain ke tahajud atau tuh ya. Atau ini Faji ya. Tarawihnya jangan dulu witir kalau niat nanti. Ya, iya makanya dua jalan bisa di situ. Witir, bisa nanti. Enggak lupa. Cuman ini jadi yang jadi per ini salah. Takutnya itu begitu, Pak. Kalau yang ya, ditanyakan di dalam hadis apa keterangannya gitu aja. Iya. Dia tidak akan bisa jawab, salah itu. Kalau betul gitu, karena la witroni pilail, hadisnya itu ada di dalamnya. Kalau mau witir sekali aja satu udah, kali sekali satu malam. Berarti kita yang lagi kodok witir mah boleh ya? Witir ya, katanya boleh lah. Kecuali yang sunat lain ya. Lamun ada kloba, ada hiji, ada tilu, ada lima, ada tujuh, ada salapan. Kade, bid'ah eta. Oh gitu. Enggak boleh, maka jangan lima, tujuh, jangan salah. Lima tinggal, iya katanya. Satu, sama tiga, tiga, sebelas. Awas, lima gak ada tujuh, gak ada. Gak ada tujuh, gak ada lima, gak ada. Oh, satu, man amila amalan laisa fi ahdina fahwardun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tak aku kerjakan, sia-sia ditolak. Bid'ah itu mah. Kade pedah witir sira ganjil lain. Ganjil itu satu. Akol witro. Akol witri. Rokatan. Sedikitnya witir satu rokaat. Aus satu ha salah sarokatin. Jadi pertengahan tiga rokaat. Wa aksaruha ihda asarokah. Paling banyak 11 rokaat. Kade. Uwuh lima, uwuh tujuh, uwuh salapan. Pengerjaannya gimana? Dua, dua, dua, dua, satu atau? Apa? Pengerjaannya. Boleh. Boleh 4-4-3 boleh. Itu biasa di dalam hadis Rasul 4-4-3. Kalau yang tiga rakaat ya satu. Berarti langsung tiga. Bisa, atau dua, bisa, tiga. Bisa, nah, dua, bisa, satu, bisa, bisa tiga disekalikan. Hadis-hadis sahih itu. Jadi tahajudnya boleh 4-4-3 ya, Pak Haji? Hah? 4-4-3. Bukan tahajud itu mah. Witir. Yang kalau tahajud juga tetap 2-2-2 kan, Pak Haji? Iya. Oh, iya. Tapi kan ini kan kalau witirnya kita boleh 3. Jadi 2-2-2-2-3. Iya. Jadi kan kalau mau dikodo boleh jadi 4-4-3. Kodo ini mah lain tahajud, ya, tapi kalau kodo jangan salah, tahajud kita punya. Dapat ya, ya, ya. Jadi 4-4-3 karena ya. Karena ngerjakannya di waktu tahajud. Ya, waktu duha kita punya, karena ngerjakannya di waktu duha. Apa sih nggak salah? Haji, saya ini lagi mulai ngerjain kodo kan dari tadi malam. Kalau saya berurutan, mulai tadi malam Isya. Pokoknya tiap kobla, tadi Isya dulu, udah gitu badannya subuh kan itu berurutan dari Isya kan ke subuh kita kalau sholat. Udah gitu, udah subuh, kembali ke duhur. Saya muter terus, ke koblanya duhur. Sudah gitu asar. Jadi karena ini ngejar hutang, sehari itu saya bisa ngerjain ini Sehari semalam. Sehari semalam bisa ngerjain dua kali maghrib atau dua iya, kali isya, dua kali. Tekniknya itu kita. Tekniknya karena tiap qobla saya kerjain, badan saya kerjain, duha saya kerjain, isrok saya kerjain. Bagus, itu yang paling bagus. Tahiyatul masjid saya kerjain. Kan itu kan yajibu tasarrufu jami' awqatih masih wal wajibah. Bisa dua putaran gitu. Jadi kita wajib menasarufkan semua apa? Semua peluang nah, itu. Wajib. Jadi selain daripada yang wajib. Jadi yang ngapusin gini ya, jadi Pak Haji, jadi yang dua masukin ke subuh aja ya, ya yang paling gitu. Ini mah ya, udah yang dua mah subuh. Jadi qobla gitu. Ba'da teh dipake ya. Kodo gitu. Saya emang biar enggak pusing jadi ini aja putaran putaran salat saya. Itu mah teknik kita lah. Itu ya teknik kita itu mah. Mungkin ya, udah ya. Udah dulu ini. Wow. Ai satu lagi. Sok boleh. Yang tadi pernah Pak Haji bilang 313 itu lah. Oh, eta. 313 itu. Iya, betul. Harus itu. Jadi ada awalnya itu. Awal itu masih. Boleh ditulis itu. Yang bilang dulu ditulis itu. Kalau komennya cepet. Yang mana doanya itu aja doanya bikin tabel aja yang 313 lo ya ada doa nih yang kata saya teh nanti akan ditulis yang teh itu doa itu ada apa itu ya itu oh itu mah buat amalannya pak jadi begini saya dulu itu kalau nggak salah sama Mama Kiai Sambas itu murid Sari Pidayatullah Gunung Jati Cirebon ya. Kalau nggak salah saya di sana tahun 92. Dia bilang gini, kalau jadi santri jadi kiai kamu harus bisa menanam padi di atas sejadah. Wow. Itu kinayah. Itu kinayah. Paham saya ngerti. Jadi itu kinayah. Jadi kita ini kerja tidak keliat kerja dengan yang lain. Yang lain kerja nah dengan otot. Kita mah. Dengan berusaha kita dengan berdoa. Untuk permudahkan kata ini ya yang kasih jajah yang manis mama manis yang Samsudin dia juga ahli tarekoh kebetulan kami manakib di sana jajah manakib di sana dan tala idul khairat dia bilang begini kalau kamu pengen mudah pengen apa segala kamu ada ijabah yang maha kuasa dawamkan apalagi kalau bisa jangan kelewat 40 malam itu. 313 istighfar ya. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. 313 haqqalah la haula wala quwata illa billah. 313 313 setiap malam minimal 40 hari berarti badak 40 malam isa. Pokoknya terserah faedahnya apa aja teh faedahnya dimudahkan dalam dalam semua urusan itu dalam satu waktu atau bisa di dalam satu waktu dalam satu waktu dan kami amalkan alhamdulillah sampai sekarang tidak kelihatan capek sama yang lain lihat aja di sini siapa yang paling senang lihat tapi apa kelihatannya orang lain gak punya kendaraan, maaf-maaf ya, tapi punya kendaraan. Orang lain biasa-biasa, saya juga biasa-biasa. Itu. Tapi orang lain mah sibuk, berangkat pagi lagi. Saya. Ya itu. Itu. Nah selain itu ada doanya kan itu. Anu setiap pada sholatna, siapa sholatna? Subhanamalaya namu. Subhanamalaya lamu. Bukan malaya lamu kot subhana malaya lamu itu mah tadi balayasku bukan subhana malaya lamu subhana malaya lamu lain laya namu laya lamu malaya lamu subhana malaya lamu malaya lamu laya lamu laya lamu qadruhu subhana malaya laya alamu qadruhu qadruhu qadruhu qadruhu qadruhu goyruhu goy goyruhu ruhu wala yablugu wala yablugu wala yablugul yablugu yablugu yablugul gul gul ya pak wala yablugul walaya blugul wasipuna wasipuna oh wasipuna Walaya blugul wasipuna. Wa wasipuna. Sifu. Sod wasipuna. Liwaspi adomatihi. Si. Liwaspi adomatihi. Liwaspi adomatihi. Liwaspi adomatihi. Ya. Nah, begini. Langsung. Oh iya. Subhana malaya lamu. Lah tidak, barang siapa yang tidak mengetahui suci. Subhana malaya lamu. Bisa-bisa nih sob di luar itu kan dia kemana? Qadruhu ghairuhu wala yablugu dijazahkan. Subhana man man ini ya, ini aja udah. Ya teh saat liwaspuna liwaspi liwaspi azumatihi azumatihi. Ini saya ini menerima dua ijazah ya. Yang satu maniis 3 kali. Yang satu Eyang Santibi Gentur ya 7 kali. Saya terima. Dibaca tiap ba'da ba'dal faridoh. Fardu. Ya. Tiap ba'dal faridoh. Tiap pada fardu. Subhana malayalamu qadruhu ghairuhu wala yablughul wasifuna liwaspi automatiki. Atas ieu baca ieu langsung itu 317. Ih, ieu mah, ieu mah lamun beres itu baca itu kali. Oh, tiap bada salatna 3 kali. Saya terima. Ah, sok amalkeun we. Insyaallah. Ada amalkeun. Jadi urang naonkeun lamun hayang ka India, Pakistan, Bangladesh baca ieu. Insyaallah, Pak Haji. Pokokna mah istighfar, man itu hadis, hadis. Sesudah saya teliti, ya ternyata hadis. Man lajima istighbaruhu. Barang siapakah yang mengistiqomahkan istighbarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan di dalam kesulitan itu. Makanya 313 istighfar 313. Ada yang salah enggak? Ya gunu ya hamnu ya mubdi ya mu'inu ya rahimu ya wadud agnini bihalalika an haramika wa bitu'atika. Balika aman. Amin. Itu mau pada Jumatnya. Aman siwak. Siwak. Dah gitu. Siwak. Dah. Insyaallah. Bisa iyalah ya yang nari sob di luar itu kan dia. Oh, nari sob di luar itu kan dia. Ya, ini sob bulanan. Siapa si Abah Nana Hawa tiba-tiba jalan. Tadi nama diajak Ciwidey nentang Pak ini Pak. Enggak mau. Kau mau sih. Enggak mau. Ciwidey medannya berat. Ya. Oh, itu mau nafsu kawalu yo. Oh. Iya, enggak mau ke saya gitu. Oh, gitu. Gak mau. Asa ang takrahu syai'a fahuwa khairun lakum. Wa asa ang tuhiba syai'a fahuwa syarun lakum. Jadi apa yang kita gak mau, yang kita benci, Allah itu adalah bagus untuk kamu. Dan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu cintai buruk itu bisa jelek tuh di pandangan Allah itu secara biasa. Wah, aneh toh. Makanya. Terakhir Ustaz yang siwak. Tinggalin. Hah? Siwak. Nah, saya baca di buku-buku adab sunnah itu kan kalau membuang siwak itu enggak boleh sembarangan katanya. Oh, siwak. Iya, siwak. Enggak boleh dibuat. Ya, maksudnya kayunya itu jangan dibuang sembarangan, kalau dibuang ke tanah bisa menyebabkan gila. Kalau di buku itu. Iya, itu nah. Siwak mah jangan sembarangan siwak. Terus emang. Berarti buangnya gimana? Untung. Apanya? Cara siwaknya itu. Kalau udah selesai. Atau sampai habis atau? Enggak harus sampai habis. Oh. harus sampai habis, jangan dibuang sih waktu. Karena ada batasnya. Katanya sampai ada batasnya sampai segeng. Bukan, itu batasnya siwak tidak boleh melebihi satu jengkal. Oh, panjangnya siwak enggak boleh. Hmm. Kalau itunya masih seperti kita walau ini aja kepakai juga. Iya, kan bisa, masih bisa. Cara memegangnya begini, biar. Gini. Tadi belum ya? Nih, nih. Nah, cara megang siwak. Nih. Oh iya. Nih. Gini. Gini ditahan dia, sama kelingking di atas ini Pak Haji ya? Iya gini ditahan sama itu tahan. Keterangannya ini di dalam i'ana tutalibin kayak minum air kayak minum juga ini ditahan itu kayak jadi kelingking ya bener kayak megang gelas sebetulnya megang gelas kita bos jadi sampai kan itu sisi bisa dipotong. Ini gini, kayak megang gelas. Yang enggak, saya kira itu batasnya sampai segini dipakai. Enggak. Oh. Segini juga, segini ini bisa nih mau dipotong megangnya. Oh, untung gitu. Biarin. Kayak gini. Iya. Kayak gini. Ya gitu memegangnya. Kayak kemudian yang lebih bagus sunahnya ini di sini ditaruhnya. Allah. Sunah ini di sini. Oh. Kalau orang kayak sunahnya kayak megang kayak lamun rokok haram kayaknya di sini iya itu memang sunahnya di sini. Sok rokok wae. Ya kaso. Lihat keterangannya dalam hadis di sini sunah. Kalau yang udah ngaji dulu udah ini kan. Sok dikalari tadi ya. Bagus nu kieu mah langsung diamalkeun. Make sorban isu bakal make sorban. Wah, make sorban mah ada setan atuh. Astagfirullah. Itu pakai sorban mah setan mah kumaha mau jadi setan. Perang wae eleh wae gara-gara teu make sunah. Itu ujungnya yang udah ini udah lama ini mungkin bisa dipotong. Ya bisa. Potong buang. Bisa kalau udah tidak ini. Jadi jangan terus banget ini. Tapi buang yang bekas. Nah, sisa. Kan ya berarti kan kalau juga sampai pendek berarti kan ada sisanya. Iya, ada sisa boleh dibuang. Dibuang. Boleh kan jadi jangan sembarangan kan buang. Ya kalau yang pendek mah susah megangnya. Gimana kan? Wah. Kayak gimana? Sakie teh geus bisa kene sakie itu. Sembarangan. Tuh. Oh iya. Sakie teh bisa kene itu. Hah? Dikubur, buangnya dikubur. Ya. Lebih seperti ini kuku. Kuku jangan sembarangan membuangnya. Sunahnya kuku itu dikubur. Saya tadi buang. Tahu apa lah tidak? Hah? Dikubur di tanah betul itu sunah. Ya baru tahu sekarang. Ya biarin kau ini sunah. Gitu ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Aduh, sedang power aing ya, hese makan. Aduh. Biasa dong dahar ya, Makan.